Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح والإنشاد وغوث العباد والبلاد الأحياء عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشيخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيوهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلوم منافحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر. Di antara sifat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dari beberapa ayat, mereka selalu menunaikan zakat, selalu menjalankan dan mengeluarkan zakat. Zakat itu sebuah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sebuah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan niat tertentu dan cara tertentu. Dengan niat tertentu dan cara tertentu. Itu zakat itu dibagi dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal ada enam. Hewan ternak yang terdiri dari kambing, sapi, dan unta. Kemudian anak dan emas dan perak. Muasyarat, biji-bijian seperti gandum, beras, dan semisalnya. Begitu juga buah-buahan, hanya kurma dan anggur. Kemudian at-tijaro, dagang, ya, dagangan, ar-rikas, harta karun, pendaman jahiliyah, dan yang keenam adalah ma'din, tambang. Tambang itu pun juga hanya emas dan perak. perak, selainnya tidak. Itu zakat mal. Ada zakat badan. Zakat badan itu nama lain dari zakat fitrah. Zakat badan nama lain daripada zakat fitrah. Caranya memiliki sendiri-sendiri. Zakat tijarah, dagangan enggak sama dengan zakat hewan ternak. Zakat biji-bijian dan buah-buahan tidak sama dengan zakat barang tambang atau yang semisalnya. Jadi masing-masing memiliki syarat dan cara di dalam mengeluarkannya. Dan itu khusus bagi orang yang memiliki. Tapi kalau zakat badan alias zakat fitrah, ini diwajibkan kepada setiap muslim yang mendapatkan bulan Ramadan dan Syawal, dan dia memiliki kebutuhan yang lebih dari malam hari raya dan hari raya. Nah, kalau seperti ini, hampir semuanya wajib zakat fitrah. Hampir juga dikatakan tidak ada yang enggak wajib. Semuanya wajib. Tapi juga ada orang wajib mengeluarkan zakat fitrah plus menerimanya. Dia wajib mengeluarkan, dia juga wajib menerima. Karena termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, zakat ini ada yang setiap tahun, seperti dagang, hewan ternak, emas dan perak. Ini tahunan, setahun sekali. Ada yang enggak setahun sekali, tapi setiap kali panen, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Ini enggak nunggu setahun sekali. Panen, saat panen itu sampai nisab, maka di saat itu dia wajib mengeluarkan. Lah, panen itu enggak setahun sekali. Nah, artinya dalam arti dia panen itu bukan setahun, tapi bisa 3 bulan, 6 bulan panen. Dihitung sampai nisab, dia wajib. Ada juga yang enggak nunggu. Seperti barang tambang, harta karun, pendaman jahiliyah. Ini ketika menemukan sampai nisab, saat itu juga wajib keluarkan. Enggak ngenteni meni, enggak ngenteni ben. Enggak nunggu setengah tahun dulu atau satu tahun dulu, enggak, saat itu juga langsung. Karena apa? Tidak ada haul. Tidak ada. Nah, fungsinya zakat ini bukan hanya kewajiban, tapi fungsinya zakat ini sebetulnya membersihkan harta kita. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu secara tidak langsung saling mengisi. Saling mengisi satu dengan yang lainnya. Secara tidak langsung. Kita mau memperhatikan ataupun tidak. Kita ini diciptakan oleh Allah saling mengisi. Yang punya mengisi yang enggak punya. Yang kuat mengisi yang lemah. Begitu juga sebaliknya. Yang enggak punya ngisi yang punya. Yang lemah ngisi yang kuat. Jadi saling mengisi. Dan yang bisa kita lihat secara kasat mata ketika ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal. Kita saling bantu di sini. Ada yang ngeduk no kuburan. Ada yang ngambilkan penduso, bawa ke rumah. Ada juga yang memandikan. Setelah itu ada yang nyolati. Kemudian juga ada yang ngangkat. Yang ngangkat pun enggak 4 orang, gantian. Iki ngangkat maning ono diganti liyane, terus seperti itu. Secara tidak langsung kalau kita mau perhatikan lagi, sekalipun wonge lho ndak ono sing seneng. Orangnya yang meninggal itu ndak ada yang seneng. Tetep ya ada orang yang datang membantu, ndak sampai akhirnya mampu ono omahe nganggur, ono omahe gawe pajangan, ndak mungkin. Pasti ada aja. Dan ini secara tidak langsung apa mengajarkan kepada kita, kita bahwa kita hidup di atas dunia ini saling mengisi satu dengan yang lainnya. Zakat itu fungsinya seperti itu. Karena itu ketika kita mampu, ketika kita memiliki dan wajib, enggak kita keluarkan, berarti dia, milik kita itu ada miliknya orang lain. Makanya zakat itu membersihkan harta. Zakat itu membersihkan harta haknya orang lain. Jadi ketika kita mengeluarkan, berarti kita memberikan haknya itu kepada pemiliknya. Yang sisa itu milik kita. Yang sisa milik kita, yang ini miliknya orang lain. Dan miliknya orang lain yang ditentukan oleh Allah dari harta kita itu sangat sedikit. Bayangkan coba. Dari 1 juta misalnya ini. Dari 1 juta. Kita hanya wajib mengeluarkan 25.000. Dari 1 juta kita hanya wajib mengeluarkan 25.000. Lah 25.000 ini dari 1 juta jumlah yang sangat kecil. Enggak banyak. Tidak. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Kita hidup 1 tahun. Kita hidup satu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau setiap malam hari raya kita masuk malam hari raya, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Cuma berapa kilo? Yang wajib dalam 1 tahun yang kita keluarkan itu cuma berapa kilo toh? Bukan setiap hari kita wajib mengeluarkan 1 kilo, enggak. Bukan seminggu sekali, bukan 1 bulan sekali, tapi 1 tahun sekali mengeluarkan hanya yang paling afdol itu 3 kilo. 3 kilo toh. Hanya 3 kilo yang wajib dalam berapa? 1 tahun. Itu jumlah yang sangat-sangat kecil. Dari apa yang kita makan sendiri. 3 kilo ini kalau dibuat di rumah itu bisa mungkin 2 hari, 3 hari, 16 bisa. Habis. Tapi yang hanya kita berikan kepada orang 3 kilo, itu pun 1 tahun sekali. Jumlah yang kecil ditentukan oleh Allah kepada orang yang memiliki. Bagi orang yang memiliki kelebihan, jumlah yang kecil itu dia wajib mengeluarkan. Tapi sayang, terkadang orang gak mau mengeluarkan sesuai dengan yang diwajibkan. Dan itu terjadi bukan kepada orang lain, kepada saudara kita sendiri, umat Islam. Ini sangat disayangkan, kenapa? Jumlah yang kecil dari yang dia miliki tak dikeluarkan. Jadi kasihan. Akhirnya harta dia enggak bersih. Harta dia tidak bersih. Kotor. Ibarat orang kerja itu belum dipisahkan antara untung dengan modal. Lah kalau dia pakai, rawan ini, rawan bangkrut ini. Kalau modalnya digabung dengan keuntungan, gak dipisah, akhirnya nanti gak bisa berkembang. Yang ada, merosot. Sama dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau mengeluarkan tidak sesuai, ini berarti dia tidak memisahkan antara keuntungan dengan modal. Ini gak mungkin lama. Akan hancur. Akan binasa. Entah binasa hartanya, atau binasa kehidupannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, hassinu amwalakum bizzakati. Katanya Rasulullah, hassinu, bentengilah, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Harta kalian bentengilah dengan zakat. Kalau kita zakati harta yang kita miliki, itu berarti kita mengambil. hadis yang lain dikatakan ma ma'amalun fi barrin wa bahrin illa min admin zakat. Tidak hilang harta di daratan ataupun di lautan kecuali karena tidak zakat. Jadi tidak hilang harta di daratan maupun di lautan kecuali karena tidak dizakati. Ini zakat. Lah fungsinya zakat selain menjaga harta kita juga mengembangkan, mengembangbiakkan, menambahkan yang kita miliki. Karena zakat itu kan semacam sodako. Tapi bedanya kalau zakat itu wajib. Yang sunnah aja, ditambah oleh Allah harta kita, dikembangkan oleh Allah harta kita, apalagi yang wajib. Dalam hadis dikatakan, mana kosomalun min sodakoh. Harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sodakoh. Yang ada pasti bertambah. Karena apa? Allah berjanji di dalam ayat Al-Quran menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Katanya Allah, wa ma anfaqtum. Apa yang kalian infakkan? Sesuatu. Sesuatu yang kalian infakkan. Maka Allah yukhlifu akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Lah pergantian yang diberikan oleh Allah kepada kita minimal 10. Jadi kalau kita mengeluarkan 1, Allah membalasnya 10. Itu minimal pergantian kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang lainnya Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang mengerjakan, melakukan kebaikan, maka baginya 10 semisal kebaikan yang ia kerjakan. Jadi berarti kalau kita mengeluarkan 1 atau mengerjakan 1 kebaikan, Allah akan membalas 10 kebaikan. Itu minimal. Minimal balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan atau melakukan 1 kebaikan. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa amalan yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan katanya Rasulullah bal ila adafin katsirah. Bahkan lipat ganda yang tidak terhitung, yang banyak. Nah itu sodako atau zakat. Jadi ketika kita mengeluarkan harta kita, misalnya seperti zakat fitrah 3 kilo, ini kita gak akan lama mendapatkan minimalnya 30 kilo. Dan ini pernah dibuktikan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang solihah, pernah sodako 2 dirham, pernah bersedekah 2 dirham. Sudah. Subhanallah, seorang amir mengutus anak buahnya ngirim roti. Rabi'atul Adawiyah ini gak tahu kalau dikirimi 20 potong. Sama yang ngirim dikorupsi 2. Dikorupsi 2. Kalau sekarang kan mau ngirim kan dikabari ya. Ini saya ngutus orang ngirim ke rumah Anda sendiri. Kan dikabari. Ada telepon, ada SMS, ada yang lain sebagainya. Lah dulu kan gak ada. Dikorupsi 2. Setelah diketuk pintunya rumah apa pintu rumahnya dibuka ini saya mengirim paketan hadiah dari Amir untuk Anda. aku sing ngandani. Aku ndak ngandani lek wong bolo. Kok bisa tahu? Heran dia, waduh ketahuan ini. Dikembalikan. Oh ya ini duanya. Karena penasaran tanya, dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu? Kalau 20, padahal tidak ada yang memberitahumu. Katanya Rabi'atul Adawi, iya, aku tadi sedekah 2 dirham. Lah minimal dari 1 dirham aku mendapatkan 10. 2 dirham 20, lah ini 18, gak mungkin Allah salah. Gak mungkin Allah mengingkari janjinya. Karena Allah telah berjanji siapa yang menginfakkan sesuatu maka Allah akan menggantinya. Lah minimal Allah mengganti 10. Dari situ aku mengetahuinya. Gak berani lagi dia. Gak berani lagi. Ini manfaatnya. Jadi sedekah itu bukan malah mengurangi, akan menambahkan harta kita, berkahnya. Lah kalau malah kita curangi zakatnya, benar orang yang nerima gak tahu. Wajibnya kita mengeluarkan berapa? Enggak tahu dia. Yang tahu kita sebagai pemilih. Yang tahu kita sebagai pemilih. Tapi kalau kita mengeluarkan tidak sesuai, ini berarti kita menginginkan kehancuran di dalam kepemilikan kita. Kita berusaha menjaganya, kita berusaha jangan sampai rugi, harus selalu untung, tapi kita tidak mengeluarkan zakat. Loh ini menghancurkan kita di kemudian hari. Secara tidak langsung kita menginginkan itu. Nah, tapi orang-orang yang tidak beriman, yang kurang memahami ilmu, melakukannya. Kenapa? Melihat emang. Emang, apalagi yang jumlahnya besar. Kalau mungkin 1 juta selawik atau titi. Lah kalau 1 M, kan ketok ah. Misalnya 25 juta dia wajib mengeluarkannya. Atau 50 juta, kan gak itu? 50 juta. Kelihatan, mikir-mikir. Ustadz, anak tolong bulu wai. Loh, orang yang berhak gak tahu memang. Dia taunya nerima. Gak mungkin dia ngitung. Saya tak hitungnya wajib upiro. Gak mungkin. Dia hanya bisa menerima. Itu dari orang yang memiliki kewajiban. Seperti kita sholat, maksudnya kata korupsi. Isa papat kesel. Agak teluai. Agak luruai. Ini kan korupsi berarti. Lain salah. Orang yang gak paham membiarkan kita. Tapi kan urusannya kita ini sholat ini dengan Allah. Sama halnya zakat. Sama halnya zakat. Gak ada sekarang orang karena tidak mengeluarkan zakat dipenjarakan. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang ditetapkan. Tidak ada. Tapi kalau sampai tidak bayar pajak, baru. Sampai tidak bayar pajak, baru. Di penjara. Makanya harus ada pajak amnesti. Jadi bayari rutin. Kalau tidak, akhirnya nunggak dan yang lain sebagainya hancur. Nah, coba, ini dunia ini. Hitungan dunia. Kalau kita tidak bayar pajak, habis semua kita akhirnya. Sama, zakat itu anggap pajak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lah kalau kita gak memberikan, loh habis semuanya akhirnya. Sama dengan pajak dunia. Akhirnya kita gak bisa transaksi ini, gak bisa transaksi itu. Harus membayar dulu, habis. Apalagi peraturan baru sekarang. Yang butuh tanda tangannya camat harus bayar pajak dulu. Pajak PBB, kalau enggak kasih tanda tangan. Sama, kalau kita enggak bayar, ya habis. 2 tahun, 3 tahun, numpuk, denda, dan lain-lain sebagainya, habis kita. Sama dengan zakat. Yang menghabisi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha. Nah, ini zakat. Jadi kita, itu ada, dalam kewajiban zakat ini mengajarkan kepada kita, bahwa kita ini ada saling tolong, saling bantu, satu dengan yang lainnya, yang kuat membantu yang lemah membantu yang kuat, yang kaya membantu fakir miskin, yang fakir miskin membantu yang kaya. Itu tidak bisa kita bisa kita pisahkan. Siapa bilang orang kaya enggak butuh orang miskin? Hanya orang miskin yang butuh orang kaya. Enggak, justru orang kaya lebih butuh dari orang miskin. Orang kaya lebih butuh dari orang miskin. Coba orang kaya itu suruh kerja sendiri. Kira-kira. Bisa dia bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, bisa, kecuali tahunan, setahun sekali baru iso. Tapi karena adanya orang miskin, dia bisa dapat keuntungan besar mingguan bahkan harian. Mulai kerja-kerja itu. Orang-orang miskin. Berarti apa? Mereka butuh dari orang miskin. Coba orang-orang miskin itu gak ada yang kerja ke mereka. Mereka produksi sendiri, mereka masarkan sendiri. Kapan untungi? Bulanan, tahunan baru merasakan keuntungan. Tapi karena adanya orang miskin, hanya mereka bisa merasakan hasil keuntungannya itu setiap hari bahkan. Berarti mereka lebih butuh dari orang miskin. Karena kita jadi orang miskin ini jangan kecil hati. Karena kita memiliki keistimewaan lebih besar daripada orang-orang kaya. Benar orang kaya nikmat kehidupan dunianya. Tapi di akhirat kelak orang miskin jauh lebih nikmat daripada orang kaya. Hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan kita, di dalam harta kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.